Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman li majdih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih, wa ala alihi wa ashabih, wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatih ila yawmiddin. Alhamdulillah, kita kembali akan membacakan kitab Bulughul Maram, dan di kesempatan kali ini kita masuk di bab baru, yaitu bab tentang riba. Hadis nomor 833 menurut hitungan di kitab saya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس متفق عليه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'u adz-dzahab bidz-dzahab, janganlah kalian melakukan transaksi emas dengan emas. Jual beli di masa silam itu maknanya lebih umum dibandingkan jual beli di zaman sekarang, karena jual beli di masa silam termasuk juga transaksi uang ditukar dengan uang. Kalau kita menyebutnya di zaman sekarang transaksi sarf atau transaksi uang ditukar dengan uang, tukar menukar uang, money exchange, kalau di masa silam itu masuk kategori jual beli, baik uang dengan uang yang disebut dengan sarf. Beliau mengatakan, janganlah kalian menukar emas dengan emas atau uang dengan uang, illa mithlan bimithlin, kecuali yang sama kuantitas. Wala tushifu ba'daha ala ba'din, dan jangan melebihkan salah satu dibandingkan yang lain. Wala tabi'ul wariqa bil wariq, dan jangan menukar perak dengan perak kecuali yang sama kuantitas. Wala tushifu ba'daha ala ba'din, dan jangan melebihkan salah satunya. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin, dan janganlah kalian melakukan transaksi yang satu tunai, yang satu tertunda. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian semakna dengan hadis ini adalah hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasy-sya'iru bisy-sya'ir wat-tamru bit-tamri wal milhu bil milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Rawahu Muslim. Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, bur itu apa? Bur, gandum halus. Syair, gandum kasar. Tamar dengan tamar, kurma dengan kurma. Milah, garam dengan garam. Mithlan bimithlin, harus sama kuantitas. Sawa'an bisawa'in, beliau tegaskan ulang, harus sama juga kuantitasnya. Yadan biyadin, dari tangan ke tangan, artinya sudah dilakukan taqabud, serah terima, sebelum majlis bubar. Fa'idakh talafat hadil asnaf, kalau terjadi perbedaan antara jenis-jenis ini, fabi'u kaifa syi'tum, maka boleh ada selisih sesuai yang kalian inginkan, idza kana yadan biyadin, selama dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim. Wa Abi Hurairah, kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-dzahabu bidz-dzahab waznan biwaznin mithlan bimithlin. Emas jika ditukar dengan emas, timbangannya harus sama, semisal. Wal fidda bil fidda waznan bi waznin mithlan bi mithlin, perak dengan perak harus sama timbangannya dan harus semisal. Faman zada aw istazada fa huwa riba, siapa yang melebihkan atau minta dilebihkan fa huwa riba, maka ini transaksi riba. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini bukan yang pertama kali kita dengar. Kita sudah sangat hafal dengan yang disebut asnaf ribawiyah, benda-benda ribawi, dan berikut aturan yang berlaku di sana. Sekarang akan kita ulang ya. Benda ribawi ada berapa? Ada? 6 atau 5? Ada 6. 1, 2, 3, kurma, 4, gandum. Gandum kasar, gandum halus. Yang keenam, garam. 6 benda ribawi. Dari keenam benda ribawi ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 apa saja? Emas dan perak. Masuk dalam golongan apa? Mata uang yang berlaku di masyarakat. Kelompok 2, bahan makanan. Masuk kelompok ini adalah semua jenis bahan makanan yang bisa disimpan. Tayyib, aturan yang berlaku ada 3 aturan. 1, jika titik-titik maka titik-titik. Jika sejenis maka harus sama dan tunai. Yang kedua, jika beda jenis maka boleh ada perbedaan kuantitas, yang penting tunai. Yang ketiga, jika sudah beda kelompok maka tidak ada aturan sama sekali. Ini yang masyhur, yang sering kita sampaikan terkait masalah pembagian benda ribawi. Meskipun sebenarnya ulama beda pendapat tentang ilah dari masing-masing benda ribawi. Dan sebagian ada yang mengatakan uang kartal itu tidak masuk benda ribawi. Sehingga praktek yang ada di masyarakat, 100 ribu ditukar 90 ribu ini bukan riba. Ini ada yang berpendapat demikian. Namun pendapat ini pendapat yang lemah dan tidak kita sampaikan di masyarakat karena bisa berbahaya. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwasanya emas masuk dalam kategori benda ribawi selama dia masih menjadi alat tukar yang sah. Sementara kalau dia sudah tidak lagi jadi alat tukar tapi menjadi komoditas perdagangan, maka dia bukan benda ribawi. Sehingga emas seperti ini boleh dipertukarkan secara bebas, ada selisih boleh, ada penundaan boleh, maka boleh juga orang melakukan jual beli emas secara kredit. Tapi ini juga pendapat yang lebih lemah, karena pendapat ini tidak sejalan dengan makna dari hadis yang tadi kita baca. Dan pendapat yang lebih mendekati, wallahu ta'ala alam, emas dan perak masuk dalam kategori benda ribawi karena dua benda ini adalah mutlak tsamani. Dua benda ini adalah alat tukar yang berlaku di masyarakat. Sehingga dikiaskan dengan ini semua benda yang menjadi alat tukar di masyarakat. Kemudian yang kedua, ada gandum, kurma dan garam masuk dalam kategori ini adalah semua bahan makanan yang bisa disimpan, termasuk beras, tepung, kemudian tiwul dan semua turunannya masuk dalam kategori benda ribawi. Wallahu ta'ala alam. Penulis Syekh Abdullah Al-Fauzan memberikan penjelasan tentang khilaf yang terjadi di kalangan para ulama terkait ilah masing-masing benda ribawi, dan cukup panjang dalam masalah ini. Namun wallahu ta'ala alam, kesimpulannya kembali kepada tadi, yang lebih mendekati adalah dengan melihat ilahnya. Tayyib. Selanjutnya saya sedikit membahas tentang masalah jual beli emas yang ada di masyarakat. Dominan yang terjadi di masyarakat kita, para penjual emas adalah orang yang tidak paham tentang masalah fikih jual beli emas yang benar, sehingga dominan praktek yang ada di dalamnya banyak melakukan pelanggaran. Para toko emas, mereka menerima emas dalam bentuk sudah jadi perhiasan. Ada yang bentuknya cincin, ada yang bentuknya gelang, kalung, dan seterusnya. Bayarnya pakai apa? Bayarnya bisa dengan cara dikredit, dicicil, atau bayarnya pakai emas bahan mentah. Ya, emas batangan besar kemudian diiris, diserahkan kepada orang yang menjual perhiasan tadi, kepada supplier perhiasan. Dan tentu saja di situ ada selisih. Praktek seperti ini umum di tengah mereka, sehingga praktek jual beli emas di tempat kita itu banyak melanggar aturan yang mengarah kepada riba nasiah atau riba fadl. Dan kemarin kita ketemu dengan salah satu pedagang emas yang sering mensuplai di daerah Jawa Timur. Lalu dia cerita banyak tentang masalah ini. Kemudian kami sarankan kalau bisa dibuat sebuah workshop dan pelatihan khusus bagi para pedagang emas agar lebih bertakwa kepada Allah. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rusy rahimahullah, beliau mengatakan babu sarfi min adyaqi abwabir riba. Transaksi emas dengan emas, uang dengan uang, perak dengan perak, itu adalah transaksi yang paling rentan dengan riba. Fatakhallusu minar riba fihi asirun. Karena itu untuk bisa bersih dari riba dalam transaksi seperti ini sangat sulit. Illa man kana wari'an wa dzu ma'rifatin bil halal wal haram. Kecuali orang yang wara' dan punya pengetahuan tentang batasan halal dan haram. Wa qalilum mahum, dan betapa sedikitnya manusia seperti ini. Makanya kalau pedagang emas atau orang yang punya usaha transaksi uang dengan uang atau uang dengan emas, jika dia tidak punya sifat warok, maka yang terjadi justru akan melanggar transaksi riba yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk penggerak dinar dan dirham. Informasi yang saya dapatkan kemarin, walhamdulillah orangnya akhirnya gak jadi beli. Jadi beliau karena sudah kenal dengan beberapa kajian yang disampaikan oleh Ustadz Erwandi, Ustadz Arifin Badri, beliau tahu bahwa jual beli emas secara kredit tidak boleh, termasuk secara online. Tapi beliau mendukung gerakan dinar dan dirham dan ingin memiliki banyak dinar, memiliki banyak dirham untuk bisa ditransaksikan di tengah masyarakat. Nah, ketika beliau membeli dinar, produksinya berada di Jakarta atau suppliernya ada di Jakarta, sementara beliau ada di Surabaya. Oleh pihak toko dinar ini disarankan silakan uang ditransfer dulu, nanti barang akan kami kirim kurang lebih 3 hari baru sampai. Lalu orang ini bilang, "Loh, ini kan riba, enggak boleh." Ya enggak apa-apa, kalau seperti ini enggak apa-apa. Sehingga gerakan dinar dirham itu muncul dengan semangat anti riba, tapi pelaksanaannya melakukan riba. Bagaimana mungkin orang bisa membeli dinar harus berangkat ke tokonya, terus nyerahkan duit, dapat kepingan emas, dinar atau dirham? Itu akan sangat sulit. Mereka ternyata pakai cara praktis seperti tadi. Cara praktisnya, transfer dulu, nanti dinar dirham kami kirim. Padahal ini termasuk transaksi riba apa? Riba apa ini? Riba nasi'ah. Ini termasuk transaksi riba nasi'ah. Karena Nabi SAW meminta faidhaqtalafat al-ajnas, kalau beda jenisnya, fabi'un kaifa syi'tum, maka boleh kalian transaksikan dengan ada selisih. maka naya dan biadin selama dilakukan secara tunai. Tayyib. Meskipun aturan seperti ini banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita panduan yang memahamkan bagi kita, dan kita berusaha untuk mengikutinya meskipun kita gak punya dinar, gak punya dirham. Karena inti dari titik perdagangan bukan emas atau perak, tapi bagaimana skemanya. Masalah alat tukar itu bebas. Alat tukar di zaman Nabi SAW pakai apa? Pakai kurma, gandum. Sehingga dominan barter. Penggunaan dinar dan dirham itu lebih sedikit dibandingkan transaksi barter. Sehingga rata-rata di masa silam, transaksi yang dilakukan oleh para sahabat itu transaksi barang ditukar dengan barang, bukan uang. Karena peredaran dinar dan dirham ketika itu masih sangat terbatas. Karena itu kalau kita ditanya, apa transaksi yang sesuai sunnah? Barter. Meskipun kita tidak sebut itu sunnah. Kenapa kok barter? Itu yang dominan ada di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Sementara transaksi yang lain itu sifatnya lebih sedikit. Ada dinar, ada dirham. Peredarannya tidak lebih dominan dibandingkan di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah sebelumnya, karena mereka punya keterbatasan dengan benda-benda seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah pengantar seperti ini sudah, karena sudah sering kita bahas, tidak perlu kita detailkan. Saya hanya menyebutkan beberapa contoh kasus yang mungkin kita belum menjangkau ke sana, dan kita menemukan kasus itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah bagi seluruh kaum muslimin untuk bisa menghindari transaksi riba semacam ini, karena konsekuensinya adalah termasuk diantara sumber keburukan dalam transaksi. Kita lanjutkan hadis dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. An Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala Khaybar. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seseorang ala Khaybar untuk menangani kota Khaybar. Nama beliau di kitab Bulughul Maram tidak ada. Anda bisa tulis namanya adalah Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah dari Bani Adi bin Najjar, termasuk orang Ansor. Sawad bin Ghaziyah dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bupatinya Khaybar, pemimpin kota Khaybar. Faja'ahu bitamrin janibin. Kemudian satu ketika Sawad bin Ghaziyah ini membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma yang janib, kurma yang bagus. Dan ini adalah jenis kurma yang paling bagus di Khaybar. Namanya kurma janib. Sehingga mana yang lebih bagus, ajwah atau janib? Yang terbagus di Khaybar kurma janib. Disuguhkan oleh Ghaziyah, Ibnu Ghaziyah tadi, Sawad Ibnu Ghaziyah, kurma janib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Akullu tamri Khaybar hakada?" Apakah semua kurma Khaybar seperti ini? Faqala, kata Sawad, "La wallahi ya Rasulullah. Enggak seperti ini ya Rasulullah. Inna lana'khudhu sa'a min hadha bisa'aini wa thalatha. Kami membeli satu gantang kurma ini, kurma janib, dengan dua kurma atau dengan dua gantang atau tiga gantang kurma yang kurang bagus. Berarti transaksinya apa? Barter. Enggak pakai dinar dirham. Dan itu yang dominan. Karena itu kalau ada orang yang keliru dalam membaca keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diberikan kepada Hatib bin Abi Balta'ah, bisa jadi salah paham. Hatib, beliau pernah jualan zabib di pasar Madinah. Lalu ditanya oleh Umar, kamu jual berapa? Kata Hatib, satu sok. Saya jual dengan harga satu sok. Harganya satu sok ya. Lalu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini terlalu murah. Naikkan jadi dua sok atau tiga sok. Maksudnya gimana? Suruh naikkan jadi dua atau tiga sok. Kalau orang bacanya memahaminya terbalik, loh katanya terlalu murah kok malah dinaikkan jadi dua tiga sok. Mungkin sebagian membaca, kamu harganya berapa? Satu sok. Maksudnya adalah Hatib ketika dikasih bayaran satu dirham, diserahkan satu sok zabib. Oleh Umar diminta naikkan jadi dua sok atau tiga sok. Berarti ini menjual murah atau lebih mahal? Lebih murah. Padahal maksud Umar itu naikkan harganya. Terus saran Umar adalah naikkan jadi dua atau tiga sok. Maksudnya pembayaran dan dengan menggunakan gandum ketika itu, atau menggunakan kurma. Harga satu sok zabib saya itu sama dengan satu sok kurma atau satu sok gandum. Wah, itu murah sekali. Padahal di tempat yang lain satu sok zabib itu dua atau sampai tiga sok kurma atau gandum. Sehingga apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ketika itu adalah transaksi apa? Barter, dan tidak menggunakan uang. Maka sekali lagi, bahasanya penggunaan dinar dan dirham di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sebagaimana di zaman para kekhalifahan setelahnya, Umayyah maupun Abbasiyah. Karena ketika itu peredaran emas dan perak di sana masih sangat terbatas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taf'al bi al-jam'a bid-dirahim thumma bta' bid-dirahim janiba. Jangan kamu lakukan seperti ini. Yang benar, jual seonggok kurma yang kamu miliki tadi dengan harga dirham tertentu. Setelah itu kamu gunakan dirham ini untuk membeli kurma janib. Wa qala fil mizan mithla dzalika, dan beliau juga mengatakan dalam al-mizan yang semisal dengan itu. Artinya adalah yang ditimbang harus semisal dengan itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga kalau sama takaran dalam disebutkan dalam hadis, juga berlaku dalam sama timbangan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita paham karena sudah sering kita baca yang ini ya. Jadi kalau mau menukar benda ribawi yang sejenis tapi beda kualitas agar lebih sesuai syariah, caranya dikonversi ke benda ribawi yang lain. Dikonversi ke benda ribawi yang lain, baru setelah itu di hasil konversinya dipakai untuk dikonversi ulang ke benda ribawi sasaran. Nah, benda ribawi yang lain ini bebas. Misalnya begini, saya bawa emas batangan 10 gram, mau saya tukar dengan emas batangan 10 gram yang baru. Tapi toko orang duit duit, Pak, saya mau tukar 10 gram yang baru. Cara gampangnya, ini mana yang lama, sini tak kasih yang baru, silakan pulang. Tapi ini tidak boleh ketika ada apa? Selisih. Misalnya ini 10 gram lama, saya dapat 8 gram baru. Boleh enggak ini? Kenapa enggak boleh? Ada selisih. Lalu caranya gimana biar boleh? Dikonversi ke benda ribawi yang lain. Benda ribawi yang lainnya apa, Pak? Misalnya pakai beras juga bisa. Ini saya jual 10 gram emas batangan lama, dibeli tahun 1765. Sekarang saya tukarkan ke Bapak dengan yang baru. Saya beli dulu beras Bapak dengan uang ini, emas batangan ini, dapat beras. Beras ini saya pakai beli cincin tadi atau emas batangan yang kedua. Ini yang diperbolehkan. Intinya dia diubah dulu ke benda ribawi yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaallah. Dan untuk berikutnya kita akan membaca tentang tukar menukar benda ribawi yang bentuknya makanan, yang bukan emas atau perak. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya di pagi hari ini. Kemudian untuk sesi yang berikutnya kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan yang belum kami jawab. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari Radio Muslim terlebih dahulu yang berkaitan dengan tema pagi hari ini. Ustaz, apakah boleh membeli emas di lelang Pegadaian dengan harga di bawah harga nasional, Ustaz? Harganya misalkan 400 ribu, sementara per hari ini emas 793 ribu per gram. Yang pertama, ada kertas di belakang. Baik, untuk yang putri silakan bisa melalui kertas dan diserahkan ke kami. Yang pertama, masalah harga murah atau mahal itu syariat tidak menentukan. Sehingga kalau ada orang punya emas harga sekarang normalnya 700, padahal dulu atau dia ditawari orang untuk beli emasnya seharga 400. Boleh enggak? Sah-sah saja. Jangankan bayar 400, enggak bayar pun boleh kalau dikasih. Sehingga yang namanya harga dalam transaksi itu bebas. Karena uang dengan emas ini sudah beda jenis meskipun satu kelompok. Yang penting dilakukan secara tunai. Karena itu harga 400 padahal normalnya emas 700 enggak masalah. Cuman yang jadi kendala di sini adalah alasan lelang di Pegadaian. Karena yang kita tahu lelang-lelang seperti ini melanggar hak orang lain. Apa bentuk melanggar hak orang lain? Itu barang jaminan akad utangnya belum selesai misalnya, tapi kemudian disita secara sepihak lalu dijual dengan cara dilelang. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, meskipun kita juga perlu tahu dengan detail skema yang terjadi di sana. Tapi kalau orang yang punya utang lalu dia membayar ngasih jaminan dan dia enggak bisa bayar utang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Kalau orang yang berutang itu punya kesulitan, maka silahkan diberi waktu tunda sampai batas yang memungkinkan bagi dia, yang memudahkan bagi dia untuk bayar utang. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Niaga TV. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Apakah hukumnya bila petani meminjam uang untuk beli pupuk dan atau untuk keperluan lainnya, misal minjam 400 ribu nanti diganti dengan padi 1 kuintal bila panen, Padahal pas panen lagi, panen harga padi lebih dari 400.000, Ustaz. Solusi yang bisa kita sarankan ya. Ini pertanyaan perlu diulang enggak? Silakan, Ustaz. Pemirsa online mendengar pertanyaannya. Diulang. Baik, apa hukumnya? Apa hukumnya bila maksudnya yang mengulang agar mikrofon ini kena ya. Baik, silakan, Ustaz. Apa hukumnya petani utang dari seseorang untuk tanam padi kemudian nanti dibayar pakai padi dengan kuantitas tertentu yang itu jauh lebih murah dibandingkan harga normal. Misalnya memberi utang 5 juta lalu dibayar padi waktu panen, andaikan itu dijual normal harganya jadi 6 juta. Tapi ini diserahkan kepada yang memberikan utang 5 juta tadi. Bolehkah seperti ini dilakukan? Kalau ini akadnya utang lalu dibayar pakai padi, berarti yang terjadi adalah jual beli salam. Yang terjadi jual beli salam. Sehingga akad yang dilakukan itu bukan utang bayar beras, tapi beli salam, uang di depan, berasnya nyusul. Nah, agar bisa menjadi jual beli salam yang sah, maka ada satu syarat tambahan, yaitu wajib, atau ada satu syarat yaitu tidak boleh tertentu. Maksudnya gimana tidak boleh tertentu? Barang yang dijual tidak boleh barang yang dibatasi dengan kriteria, dengan penunjukan tertentu. Caranya gimana biar enggak tertentu? Dikasih kriteria. Maka dijelaskan di awal, Bapak menyerahkan kepada saya uang 5 juta. Uang ini saya terima sebagai pembayaran di depan untuk pembelian sekian kilogram beras jenis A. Kalau nanti gak dapat di kebunnya, gak dapat di sawah dia karena dia gagal panen misalnya, maka dia bisa mencari barang di tempat yang lain sesuai dengan kesepakatan yang tadi diberlakukan. Nanti Bapak saya kasih 5 kintal, ini 5 juta saya kasih 5 kintal dengan padi kualitas misalnya merek Bramu. Maka nanti yang diserahkan adalah 5 kintal padi Bramu, baik yang berasal dari hasil panen dia maupun dari hasil panen orang lain. Ini konsekuensi akad apa tadi? Salam. Bisa enggak ini dipahami sebagai akad qard? Kalau ini dipahami sebagai akad qard, pada asalnya qard itu apa yang diterima itu yang diserahkan. Utang uang bayar uang, utang emas bayar emas. Sehingga kalau utangnya uang jangan dibayar pakai padi, tapi dibayar pakai emas. Kecuali kalau sifatnya insidental. Niatnya utang uang nanti akan bayar uang, tapi karena kondisi tertentu akhirnya yang dibayar adalah beras. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Berikutnya kita angkat pertanyaan dari jamaah. Ada beberapa pertanyaan ini yang sama, Ustaz, kita bacakan. Ustaz, bagaimanakah hukum mendaftarkan usaha kuliner kita dengan fasilitas GoFood? Bolehkah dalam syariat? Silakan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Beberapa asatidah seperti Ustaz Arifin, Ustaz Irwandi, kelihatannya pendapat mereka belum berubah bahwa GoFood ini tidak diperbolehkan meskipun sudut pandangnya berbeda. Namun dua-duanya sama sepakat bahwasanya GoFood dan GoPay, transaksi GoFood ini tidak sejalan dengan prinsip syariat. Terlepas di sana ada sebagian asatidah yang berpendapat bahwa GoFood hukumnya boleh. Dengan tetap menghormati mereka, kita sarankan agar toko yang Anda miliki, warung Anda miliki, tidak mendaftar di GoFood, dengan tetap menghargai pendapat mereka. Berat jadinya ya. Ya, nanti silakan ditanyakan langsung ke Ustaz Irwandi apakah ada update fatwa, sehingga kira-kira bisa enggak ada celah yang membolehkan agar kita bisa membuka warung dan di situ ada GoFood-nya. Baik, jazakallahu khairan. Kalau delivery service tidak mungkin ya, terlalu mahal. Terlalu mahal, enggak praktis. Tapi kalau pakai jasa kurir, memang keuntungan sebagian kita sisihkan, tapi katanya lebih murah dari sisi biaya produksi. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat kembali satu pertanyaan dari pendengar Radio Muslim dari Umunusa di Jogja. Ustaz, untuk riba dalam kasus jual beli emas, mohon pencerahannya. Dalam jual beli emas di toko modern saat ini ada layanan garansi, yaitu 2 hari setelah transaksi bisa ditukar dengan syarat berat minimal sama. Kalau berat kurang dari sebelumnya maka akan ada pemotongan harga. Berkurang, apakah selisihnya ini termasuk riba, Ustaz? Kalau sama beratnya dan pihak toko emas membolehkan dan tidak ada tambahan sedikit pun, kita sepakat ini boleh ya. Tapi kalau kemudian ukurannya beda, yang satu 10 gram, yang satu 5 gram plus nilai tertentu, begitu? Kalau di sini contohnya beli 5 gram kadar 75%, setelah 2 hari ditukar dengan 8 gram kadar 50% dengan harga awal tidak berkurang. Baik. Jadi kalau di situ ada selisih kuantitas, selisih berat, lalu digantikan dengan uang, wallahu a'lam, insyaallah tidak masalah. Karena di sini tidak ada riba fadl. Ada selisih sudah digantikan dengan apa? Uang. Maka selama dilakukan secara tunai diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari Niaga TV. Baik, pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah hukumnya misalkan kita bekerja di tempat orang asing yang non muslim, dalam hal ini jual beli sepeda motor atau mobil yang di situ ada transaksi kreditnya, bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Posisinya sebagai pekerja. Tidak disebutkan, Ustaz. Bagaimana hukumnya apa tadi? Hukum bekerja di tempat orang asing jual beli sepeda motor atau mobil. Bagaimana hukum bekerja di dealer orang asing yang di situ juga melayani leasing dan kredit yang tidak syar'i misalnya? Kalau kita bekerja di sini di posisi yang tidak bersinggungan langsung dengan pihak riba, leasing atau yang lainnya, insya Allah tidak jadi masalah. Misalnya jadi teknisi atau bagian apa, misalnya pengurusan legalitas keluar atau cleaning service atau yang lainnya, sehingga tidak bersinggungan dengan transaksi riba yang mereka kerjakan, maka kita tidak melakukan kesalahan karena kita tidak bertransaksi langsung dengan akad riba atau tidak menjadi saksi dalam akad riba. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Terjawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan dari jamaah. Ustaz, apakah boleh beli emas secara online dengan marketplace Shopee misalkan menggunakan metode bayar COD? Konsumen membayar kepada kurir ketika barang sudah sampai dengan harga sesuai kesepakatan awal dengan estimasi pengiriman 2-3 hari, Ustaz. Tayyib. Apakah boleh kesepakatan dilakukan jual beli emas? Apakah boleh dalam jual beli emas kesepakatan dilakukan ketika akad, tapi serah terimanya dilakukan dengan cara COD, mengacu kepada harga kesepakatan tadi. Jawabannya, akad seperti ini, emas dengan uang, tapi dilakukan secara online, nanti serah terimanya menyusul di belakang. Yang pertama ini enggak disebut akad, meskipun dia sudah deal-dealan. Kenapa? Karena emas dengan uang tidak boleh diakadkan kecuali sama-sama di satu majelis, sehingga ini enggak disebut akad. Maka nanti begitu mereka COD ketemu, bisa deal-dealan ulang. Loh, yang kemarin, kemarin kan tidak mengikat, belum disebut akad. Kemarin itu sifatnya rencana akad. Sama seperti orang yang pesan barang ke BMT atau koperasi atau bank syariah, sementara mereka belum punya barang, sudah deal-dealan harga, boleh gak ini dibatalkan? Kenapa boleh dibatalkan? Karena belum ada barang, meskipun sudah deal-dealan harga. Kemudian penjual, si BMT, koperasi atau bank syariah, membeli barang yang diinginkan oleh nasabah, misalnya mobil. Setelah itu dibawa ke kantor, baru nasabah datang untuk ikut atau untuk bertransaksi. Boleh enggak nasabah ini menawar harga di bawah kesepakatan? Boleh. Kemarin kan kesepakatannya misalnya ya, Bapak harus bayar kepada kami 100 juta dicicil selama 5 tahun atau 3 tahun kalau mobil ya. Lalu tawar lagi, bisa enggak 96? Loh, kemarin sudah sepakat 100, kan tidak mengikat. Saya tawarkan boleh, karena disinilah hak khiyar saya dan saya mundur pun enggak masalah. Sehingga transaksi jual beli emas yang bisa dilakukan dengan cara COD, uang ada, barang ada, kesepakatan sebelumnya tidak dihitung akad. Akadnya adalah ketika barang ada. Begitu ya? Tayyib. Nah, di sini kita bisa menemukan sebuah solusi. Kalau saya mau beli emas tapi penjual dengan pembeli adanya di tempat yang jauh. Pembelinya di Jogja, penjualnya di Jakarta. Lalu bagaimana caranya agar sesuai syariah? Caranya adalah nunjuk wakil. Nunjuk wakil. Kamu si A, tolong berangkat ke kota Surabaya, bawa uang ini, kemudian serahkan kepada si B, nanti ambil emasnya di tempat itu pula. Lalu mereka bertransaksi. Seperti ini tidak masalah. Caranya adalah nunjuk orang yang berada di dekatnya, di dekat penjual, sehingga antara uang dan emas bisa diserahkan dalam satu majelis. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar radio Bas FM di Salatiga. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya apakah uang infak boleh disimpan pinjamkan? Syukron jazakallahu khairan. Apakah uang infak boleh disimpan dan boleh dipinjamkan? Kalau disimpan boleh, dan masjid kan seperti itu. Dan sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan, masjid membutuhkan, tinggal diambil. Yang kedua, bolehkah uang masjid ini? Infak apa ini? Kalau ini tidak disebutkan secara umum infak. Umumnya infak masjid. Boleh enggak uang infak masjid ini diutangkan? Jawabannya ini menyalahi amanah. Karena amanahnya itu dipakai untuk operasional masjid, bukan untuk dipinjam-pinjamkan, diutang-utangkan. Maka dia menyalahi amanah. Sehingga mengingat dia menyalahi amanah, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Yang boleh hanya dijaga, dirawat, kemudian nanti disalurkan sesuai peruntukannya. Karena ini bukan uang dia, ini uang umat. Nah, baik, jazakallahu khairan. Berikutnya kita angkat pertanyaan dari Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukumnya dan tata caranya jika menggelar arisan barang atau emas? Apakah arisan barang itu termasuk dalam transaksi yang mengandung dua akad, Ustaz? Silakan. Menggelar arisan emas dulu ya. Bagaimana hukumnya? Kalau ada 10 orang, mereka arisan 1 juta. Berarti kalau dapat arisan dapat 10 juta. Tapi ini tidak dikasihkan dalam bentuk uang, namun dikasihkan dalam bentuk emas. Ketika itu terjadi, pada waktu dia dapat emas, dia bayar berapa? 1 juta. Orang kedua bayar 2 juta baru dapat emas. Orang ketiga bayar 3 juta baru dapat emas. Dan begitu seterusnya. Berarti dia yang melakukan transaksi ini melakukan jual beli emas secara tidak tunai. Karena yang satu sudah diserahkan tapi yang satu menyusul. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz, dulu waktu saya dan kakak masih kuliah, orang tua membiayai dengan utang bank yang ada ribanya Ustaz. Bagaimana hukumnya saya yang kuliah dengan utang bank? Apakah orang tua saya dan saya berdosa karena terpaksa? Karena jika tidak utang dengan riba, kami tidak bisa kuliah. Silakan Ustaz. Orang tua utang bank untuk mengkuliahkan anaknya. Iya. Insyaallah kuliahnya halal ya. Tetap boleh dia ikuti sampai lulus, sampai selesai. Sedangkan resiko yang ditanggung oleh orang tua adalah ketika dia bayar bunganya ke bank. Maka yang bisa kita lakukan, karena ini sudah terjadi dulu, apalagi orang tua enggak ngerti, yang bisa kita lakukan adalah menawar ke pihak bank agar nilai utangnya dihilangkan bunganya, sehingga kita cukup membayar pokoknya saja, tidak perlu bayar bunganya. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan dari Niaga TV lagi Ustaz. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Bengkulu, ingin bertanya tentang bagaimanakah hukum jual beli online seperti baju dan barang lainnya di mana transaksinya harus bayar dahulu dan terkadang yang beli merasa kecewa dengan barang yang dipesan. Apakah kedua pelaku, baik pembeli dan penjual, berdosa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada orang yang menjual baju tapi kadang konsumennya enggak cocok. Jadi jual beli online. Karena dilakukan secara online. Secara online. Lalu bagaimana? Anda silahkan memberikan hak khiyar, yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat yang berlaku adalah 3 hari misalnya. Sejak barang sampai ini di tempat Bapak, kami kasih waktu 2 hari. Kalau enggak setuju, silakan retur, kembalikan. Kalau setuju, silakan dilanjutkan. Sehingga dengan cara seperti ini akan lebih adil, karena masing-masing mengetahui dengan pasti kapan bentuk pelunasannya itu dilakukan. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pendengar radio. Ini di luar tema Ustaz, berkaitan dengan usaha catering kami. Kami menerima untuk membantu para muslimin membuatkan makanan dan membantu para muslimin untuk mengantarkan sedekah makanan secara rahasia. Jadi si penerima tidak tahu sedekah itu dari siapa. Jadi sedekah berapapun, misalnya 10.000, kami kumpulkan dari beberapa muslimin, kemudian setelah terkumpul kami buat menjadi makanan, bisa snack atau nasi bungkus, dan kami antar ke masjid untuk snack setelah sholat Jumat atau ke anak yatim di panti asuhan. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Ya, kita mengiklankan untuk kegiatan sosial, tapi ternyata aksesnya hanya melalui kita. Iklan ayo donasi-donasi Jumat pagi atau donasi Jumatan, kita iklankan. Kemudian setelah itu, setelah kita iklankan, ternyata uang yang terkumpul kita pakai untuk membeli barang milik kita. Ini bisa jadi sifatnya jadi kurang amanah, karena dia mengambil margin keuntungan dari transaksi yang dia lakukan melalui motivasi sosial. Sehingga kita sarankan semacam ini tidak dilakukan. Tapi kalau mau sedekah Jumat, silahkan masing-masing bisa, dan tidak perlu ada ikatan seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari jamaah kita angkat kembali. Barter itu kesepakatan pasar ataukah cukup antara pembeli dan penjual? Misalkan tukar beras dengan kurma, 1 kg beras dengan 2,5 kg kurma. Besaran takarannya ditetapkan pasar, kesepakatan komunitas tertentu dan lain-lain, atau cukup antara penjual dan pembeli, Ustaz? Jadi barter, nanti bisa jadi si penjual A tukar 1 kilo dapat 2,5 kilo kurma, di penjual B dapat 3 kilo kurma. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barter itu sesuai kesepakatan ataukah ada harga standarnya? Sama seperti di tempat kita. Kalau orang melakukan jual beli ayam, itu pakai harga apa? Harga ayam, ya. Jual beli kambing, harga kambing. Jual beli sapi, harga sapi. Dia menggunakan harga pasar. Acuannya kayak gini. Meskipun kadang ada orang yang jualnya lebih mahal, boleh enggak? Ada yang menjualnya lebih murah, sah-sah saja. Normal, misalnya harga beras 12 ribu per kilo. Kemudian kita ternyata dikasih harga 10 ribu, tidak masalah, sah-sah saja. Sehingga boleh ada bentuk kesepakatan untuk menentukan harga ketika barter. Bisa juga ditukar dulu ke uang, kemudian dipakai untuk membeli barang yang semisal. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat dari pendengar radio Amoba di Pangkal Pinang. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau jual rumah. Ada calon pembeli yang mau beli rumah saya tersebut. Calon pembeli tersebut tidak ada uang cash, mau bayar melalui KPR. Setahu saya umumnya produk KPR bank syariah pun riba. Apakah benar demikian? Posisi saya berdosakah? Berdosakah saya yang menyetujui pembayaran lewat KPR syariah tersebut? Silakan, Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli rumah tapi konsumen hanya mau melalui KPR, bagaimana yang bisa dilakukan? Yang bisa Anda lakukan adalah pokoknya saya terima tunai dari konsumen. Terserah konsumen mau cari duit dari mana, mau utang bank atau apapun, itu urusan pribadi dia. Ini solusi yang paling gampang. Dan kalau misalnya mau lebih serius lagi, Anda diundang ke bank, terutama syariah, minta bank syariah, tolong beli rumah saya secara tunai, nanti surat-surat akan saya kasihkan. Nah, selanjutnya Anda boleh jual ke orang lain secara kredit, dan bank berhak mendapatkan margin karena jual beli yang halal. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat kembali dari pendengar pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah hukumnya bila kita meminjamkan bahan bangunan semisal semen dan lain-lain untuk membangun rumah, nanti dibayarnya bila kita mau bangun rumah juga, atau meminjamkan sembako nanti dibayar dengan sembako lagi bila kita perlu? Silakan, Ustaz. Barang habis pakai ketika dipinjam, maka statusnya utang, seperti semen, sembako, dan seterusnya. Karena dia akadnya utang, maka nanti harus dikembalikan dengan yang semisal. Utang semen bayar semen, utang sembako bayar sembako dengan yang semisal. Nggak jadi masalah. Tapi kalau bentuknya jual beli, misalnya kayak gini ya, saya beli 20 sak semen di toko besi A. Pak, ini kapan diambil? Ya, kapan-kapan kalau saya sudah butuh saya ambil. Banyak kan kayak gitu ya. Kalau saya mau bangun saya ambil, bisa 3 tahun lagi, bisa 2 tahun lagi. Bolehkah seperti ini? Jawabannya boleh, dengan syarat. Apa syaratnya? Harganya ditentukan di awal. Harganya ditentukan di awal. Ini berapa Pak harganya per sak sekarang? 50 ribu per sak. Anda beli 200 sak berarti 10 juta. atau 20 sak, Anda beli 10 juta, bayar 10 juta. Selesai, akad selesai. Tapi serah terimanya nanti menyusul. Kalau pihak toko bersedia enggak apa-apa. Boleh. Kapan nanti semen saya antarkan, Pak? Saya belum bangun sekarang, baru beli tanah. Ya, mungkin sekitar 3 bulan lagi kalau sudah deal baru saya bangun. Boleh ya. Tapi harganya ditentukan di awal, bukan harga mengikuti nanti ketika bangun. Ini deposit dulu, nanti silakan diambil sesuai dengan harga waktu saya ngambil semen. Enggak boleh kayak gini, jadinya harganya enggak jelas. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Baik, satu lagi ya. Heran. Baik, satu lagi kita bacaan Ustaz. Pertanyaan dari jamaah. Ustaz, kami ingin membuka usaha dengan disepakati modal dari saya 70% dan teman 30%. Dan disepakati juga sebagai pengelola berdua, meski teknisnya banyak saya yang handle. Pertanyaannya, kerjasama untuk kasus seperti saya, apakah apa nama akadnya Ustaz? Kemudian yang kedua, pembagian laba dan ruginya apakah sesuai prosentase modal, misalkan 70% teman 30%. Yang terakhir, modal yang kami setor di awal tidak semua berupa uang, apakah ini dibolehkan Ustaz? Misalkan saya uang cash, kemudian teman emas logam mulia yang nominalnya 30% dari modal. Silakan Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akad yang dilakukan lebih tepatnya adalah akad musyarakah, karena masing-masing nanam modal dan masing-masing bekerja, cuman porsinya berbeda. Dan kalaupun gak tahu nama akad, gak masalah, gak dosa, dan juga tidak mempengaruhi keabsahan akad, selama dia yakin gak ada unsur pelanggaran di situ. Yang kedua, terkait porsi bagi hasil itu bebas, mau 70-30, 60-40 dan seterusnya, itu bebas. Karena itu dalam akad seperti ini boleh, dan porsi bagi hasil kembali kepada kesepakatan bersama. Masalah angkanya di sini ada kebebasan. Wallahu ta'ala alam. Apakah ini diambil dari persentase modal atau persentase modal? Apa yang diambil dari persentase modal atau dari apanya yang diambil? Keuntungannya, laba dan ruginya, Ustaz. Bagi hasilnya. Iya. Yeah. Bagi hasilnya bisa melalui kesepakatan. Kalau seperti ini ya, A dan B. Saya A dan B membuat sebuah usaha yang nilainya 50 juta. Lalu saya ngasih modal. Saya ngasih modal 45 juta. A 2,5 juta, B 2,5 juta. Nanti kalau untung saya minta 10%. Kamu 45%, kamu 45%. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Terserah. Loh kan ini tidak sesuai dengan porsi modal. Enggak apa-apa. Maksud Anda apa? Ya, saya pengen bantu mereka saja. Paham ya? Sehingga enggak ada kaedah yang mengharuskan bahwa nilai keuntungan harus sama dengan porsi modal. Bahkan andaikan saya kasih modal 10 juta, unit usahanya 5 juta, kemudian kawan saya ngasih 5 juta, terus saya enggak minta bagi hasil. Kalau rugi enggak apa-apa, uang saya berkurang enggak apa-apa. Kalau untung saya ngambil modal saya saja, boleh saja, sah. Dalam bagi hasil enggak ada. Yang penting ketika untung saya siap untuk nanggung risiko rugi. Kemudian yang kedua, resiko rugi itu berbanding lurus dengan modal. Ini betul. Meskipun orang enggak ngerti dalil, itu betul. Kok bisa, Pak? Ya gampang kan. Saya misalnya unit usaha 50 juta. Saya ngasih 40 juta. Kurang 10 juta ya. Kawan saya ngasih 10 juta. Rugi habis semuanya. Saya rugi berapa? Meskipun enggak dihitung, saya pasti rugi 40 juta. Kawan saya rugi berapa? 10. Meskipun enggak dihitung. Tapi kalau misalnya mau dihitung, karena ini masih ada sisa. Sisanya tinggal 10 juta. Saya dapat berapa, dia dapat berapa? Dihitung. Baik, kita hitung. Saya 40, dia 10. total 50. Berarti saya 80%, dia 20%. Sisa 10 juta, nah berarti kita bagi. Saya dapat 8, Anda dapat 2. Sesuai dengan porsi dari modal yang tadi saya berikan. Tapi kalau bagi hasil, bebas. Andai pun ada yang enggak minta bagi hasil, enggak masalah. Tapi ini hanya untuk mengukur keadilan. Kalau mau dihitung dengan adil itu pasnya berapa? Pasnya berapa? Baik, kita bisa gunakan porsi modal dan kerja. Karena kerja itu juga diukur. Berarti modal kamu sekian, kerja kamu sekian, ini kalau di total kamu dapat 20%, kawan kamu dapat 30%, ini dapat sekian persen. Kalau unsur penyusunnya ada banyak. Wallahu ta'ala alam. Baik, yang terakhir tadi Ustaz, untuk modal apakah boleh tidak cash, misalkan ada yang modal yang bentuknya aset. Apa yang bisa dilakukan? Modal dalam bentuk aset, maka yang diperhitungkan adalah nilai aset. Dan kalau modalnya emas, maka dia diseragamkan dengan yang lain. Yang lainnya apa? Uang. Berarti emasnya diubah jadi uang, sehingga seragam bagi yang lain, akhirnya bisa digunakan untuk membeli sesuai kebutuhan. Intinya begini, modal itu ada liquid dan tidak liquid ya. Kalau yang liquid, emas itu liquid enggak? Liquid ya, bisa dicairkan ya. Dipanasin cair. BPKB itu liquid. Liquid ya. Bisa jadi bubur, bubur BPKB. Bubur kertas. Jadi kalau modalnya itu liquid seperti uang, atau kalau selain uang emas, maka ini harus diseragamkan. Ini yang mana ini yang mau digunakan untuk belanja, emas atau uang? Uang, berarti nanti emasnya dilebur jadi uang. Maka kalau dia nyerahkan emas, diuangkan terus dihitung. Emas yang Bapak serahkan senilai 50 juta dan saya telah menyerahkan 25 juta. Oh, berarti Bapak dapat 63%, saya sisanya 37%. Betul. Oh, keliru ya. Bapak dapat 67%, saya dapat 33%. Saya sepertiganya. Boleh seperti ini. Tapi kalau bentuknya aset, tanah atau bangunan atau apapun, maka yang dihitung adalah nilai sewa. Jika usahanya usaha untuk perdagangan, bukan untuk usaha menggunakan ruko itu atau rumah itu, bukan menjual rumah itu atau ruko itu. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaallah. Nah, walhamdulillahi rabbil alamin. Detail-detail ini insyaallah nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya dengan tanya-jawab yang ringan. Semoga bermanfaat. Dan kita ada sesi baru di Niaga TV setiap Rabu malam. Setiap Rabu malam jam 8 sampai jam 9. Kemarin sudah mulai sekali dan sudah kita umumkan insyaallah rutin. Hanya saja pengumuman Rabu malam besok libur karena rumah saya dipakai rapat RT. Jadi tunggu pekan berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada door prize tadi kelewat? Ada door prize ya. Insyaallah. Berkaitan tentang riba, pas bukunya, Sir. Berkaitan dengan riba. Siapa yang datang dari jauh? Wah, enggak ada hubungannya ya. Ini kalau Ustaz Syafiq pantas, kalau di sini enggak pantas ya. Beda. Baik, sebutkan ini satu untuk putra ya, Ustaz. Nanti satu untuk satu putri untuk lewat putra, kertas. Satu untuk putri. Iya. Pelanggaran yang terjadi jika emas diperjualbelikan secara tidak tunai. Silakan yang putra. Silakan. Pelanggarannya apa? Pelanggaran kalau tidak tunai apa? Contoh pelanggarannya satu. Pelanggaran ketika tidak tunai itu. Ya. Masuk riba nasiah. Contohnya. Karena pembayarannya kredit. Yang kedua. Sepemahaman. Tidak semisal. Itu riba nasiah kalau itu. Riba fadl. Jual beli emas secara kredit. Contoh yang lain. Jual beli emas secara online. Nah, barakallahu fikum, dapat ya. Kemudian pertanyaan untuk ibu-ibu. Pertanyaannya adalah, bagaimana solusi jika penjual dan pembeli dalam bisnis emas, dalam jual beli emas, bagaimana solusinya jika penjual dan pembeli berjauhan? Bisa lewat kertas saja, deh. Lewat kertas saja. Lewat kertas. Baik. Cukup? Cukup, Ustaz. Sambil menunggu jawaban yang masuk, kita tutup ya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.